الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ar-Raja'ah. Berkata Al-Mu'allif Rahimahullah Ta'ala, syurutuha, syarat-syarat Ar-Raja'ah, syarat-syarat yang berkaitan dengan seseorang merujuk kembali istrinya setelah dia menjatuhkan talak. Tashihhu ar-raj'atu bi syurutin, wa hiya, rujuk itu hukumnya sah apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, ayyakuna at-talaqu duna al-'adad alladhi yamlikuhu az-zawj, bahwa talak yang dijatuhkan itu di bawah jumlah hitungan maksimal yang dimiliki oleh seorang yang berstatus sebagai suami. وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، yaitu hitungan maksimal talak bagi seorang lelaki itu 3 kali, seorang lelaki yang merdeka. Adapun seorang yang berstatus sebagai budak, maka hitungan maksimal talaknya 2 kali. 2 kali mentalak. Adapun yang merdeka, 3 kali talak. Itu hitungan maksimal. Nah, talak yang memungkinkan seseorang untuk merujuk kembali istrinya adalah di bawah hitungan tersebut, yaitu talak 1, talak 2, bukan talak 3. Apabila talak 3, maka tidak ada roja'ah, tidak diperbolehkan lagi rujuk. Kalau dia menjatuhkan talak 1, memungkinkan untuk rujuk kepada istrinya. Atau dia menjatuhkan talak yang 2, juga masih memungkinkan untuk merujuk kembali istrinya. Dan perlu difahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang ada sebagian salah paham bahwa ketika suami merujuk kembali istrinya, maka berarti tidak lagi dianggap ada talak. Padahal dia sudah menjatuhkan talak, itu sudah terhitung 1. Ketika dia merujuk istrinya, tetap terhitung 1 talak. Tetap terhitung 1 talak. Jangan salah paham. Ada yang memahami bahwa kalau dia mengatakan pada istrinya, ya sudah, saya rujuk kamu, berarti dihitung 0 kembali. Itu kesalahan. Sehingga begitu murahnya dia menjatuhkan talak, dia talak lagi, rujuk lagi, talak lagi, rujuk, akhirnya berkali-kali. Ini tidak benar. Kalau dia merujuk, sudah terhitung 1 talak. Dia menjatuhkan lagi talak, dia rujuk, tetap terhitung sudah 2 kali talak. Jadi apabila hitungan talak tersebut di bawah 3 untuk orang merdeka, maka masih memungkinkan baginya untuk merujuk kembali istrinya. Fa in istawfa 'adadu talaqi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Maka apabila telah sempurna jumlah bilangan talak, yaitu sudah sampai talak yang ketiga, maka tidak lagi halal bagi seorang istri untuk kembali kepada suaminya hingga dia menikah dengan suami yang lain, lelaki yang lain. Terjadi akad nikah yang sempurna dan terjadi hubungan. Setelah itu, jika terjadi perceraian dan telah lepas, maka diperbolehkan untuk kembali kepada suami yang pertama. Jadi ini syarat yang pertama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Menjatuhkan talak itu 2 kali. Setelah itu Allah Azza wa Jal menyebutkan, fa in tallaqaha fala tahillu lahu. Apabila dia menjatuhkan talak 3, yakni kali yang ketiga, maka tidak lagi dihalalkan. Berarti talak yang pertama dan talak yang kedua masih memungkinkan untuk melakukan rujuk. Syarat yang kedua, an takuna al-mutallaqatu madkhulan biha. Bahwa istri yang dicerai tersebut telah terjadi hubungan. Telah terjadi hubungan di antara suami istri. Karena raj'ata la takunu illa fil iddah. Sebab yang namanya rujuk itu bisa terjadi apabila ada masa iddah. Kalau tidak ada masa iddah, maka tidak ada rujuk. Ya, jadi masa iddah itu adalah masa kesempatan bagi seorang suami untuk merujuk kembali istrinya. Misalnya di antara masa iddahnya, apabila istri tersebut masih datang bulan mengalami haid, maka 3 kali haid. Maka itulah masa iddahnya. Selama dalam masa iddah tersebut ada kesempatan bagi seorang suami untuk merujuk kembali istrinya. Wa ghairul madkhuli biha la iddata laha. Sementara wanita yang belum terjadi hubungan dengan suaminya, maka tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, lalu kalian menceraikan mereka sebelum terjadi masas, sebelum terjadi persentuhan, maksudnya di sini hubungan, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. Maka bagi kalian atas mereka tidak ada iddah. Tidak ada iddah yang kalian menjadikan itu menjadi iddah bagi istri tersebut. Jadi tidak ada iddah. Ada seorang nikahi seorang wanita misalnya, dia tidak pernah melihat. Dan syariat nazar adalah hal yang dianjurkan, syariatkan. Tapi dia mengatakan, sudahlah saya enggak perlu lihat, yang penting dia anaknya fulan. Anaknya fulan. Saya sudah setuju. Nah. Oh gitu. Jadi enggak perlu ada nazar, enggak perlu, sudah langsung aja. Saya ridha. Sudah terjadi akad pernikahan, sudah walimahan. Begitu dipertemukan, istrinya tertawa. Ternyata tidak punya gigi. Giginya protol semua. Nah, akhirnya lari dia. Nah, ada yang cerita di sempat pernah terjadi di Arab Saudi. Nampaknya dia entah belum pernah melihat atau melihat tapi tidak jelas. Sudah terjadi akad nikah, terjadi perayaan, begitu dipertemukan lari dia. Nah, berarti kan belum ada hubungan di antara keduanya. Maka tidak ada iddah. Jadi tidak ada iddah bagi seorang yang ghairul madkhul biha, yang belum ada hubungan di antaranya. Kapan suami mengatakan pada istrinya yang belum terjadi hubungan tersebut, dia mengatakan, kamu saya cerai. Sudah. Langsung yang terjadi adalah perpisahan. Tidak ada iddah. Ya. Gak ada tinggal bareng, gak ada menanti masa ini. Gak ada. Langsung pisah. Nah. Dan para ulama menyebutkan kesepakatan para fuqaha dalam hal ini. Diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ajma'a ahlul ilm ala anna ghaira al-madkhul biha tabinu bi talqatin wahidah wa la yastahiqu mutalliquha raj'ataha. Sepakat para ulama bahwa wanita yang belum terjadi hubungan dengan suaminya dengan sekali talak, maka pisah, langsung pisah. Dan yang mentalaknya tidak berhak untuk mengatakan saya rujuk, tidak bisa. Satu kali talak, pisah. Jadi tidak ada istilah talak tiga. Karena tidak ada iddahnya. Iddah itu apabila telah terjadi hubungan di antara keduanya. Apabila dia mentalak dalam keadaan belum terjadi hubungan, maka tidak ada iddah dan tidak ada nafkah yang wajib untuk diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Lalu bagaimana hukumnya apabila makhlu biha? Kalau yang tadi al-madkhul biha, ini al-makhlu biha. Kalau yang tadi terjadi, tidak terjadi hubungan. Dalam artian, begitu dia melihat, belum sempat berada di kamar yang sama, maka dia langsung menjatuhkan talak. Maka tidak ada iddah, tidak ada raja'ah. Namun apabila keduanya sudah bersama dalam sebuah kamar, namun tidak terjadi hubungan, ya, pintu sudah tertutup, kamar sudah mereka di dalamnya, namun tidak terjadi hubungan, intinya telah terjadi khalwat dengannya, apakah dianggap ada kesempatan untuk rujuk atau tidak? Apakah dihukumi sama seperti al-madkhul biha atau tidak? Ini juga permasalahan yang diterangkan oleh para ulama. Namun ada beberapa athar yang diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya sebagian dari al-khulafa ar-rasyidun, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa apabila mereka telah berdua dalam sebuah kamar yang pintunya telah tertutup, semuanya tertutup, maka telah wajib mahar. Dan demikian pula kaitannya dengan masalah iddah, telah ditetapkan masa iddahnya. Meskipun suami atau istri mengatakan belum terjadi, belum ada hubungan, tapi mereka sudah berdua di tempat yang tertutup, maka dianggap bahwa telah terjadi hubungan. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf dari Yahya bin Abi Katsir bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qada, menetapkan, fi rajulin ikhtala bimra'atin walam yukhalitha fastadaku kamilan. Umar bin Al-Khattab menetapkan bahwa apabila seorang telah berduaan dengan seorang wanita, yakni dengan istrinya, meskipun tidak terjadi hubungan, maka mahar itu sempurna. Mahar sempurna diserahkan. Beliau mengatakan, idza khala biha wa lam yughliq baban wala akha sitran. Apabila dia telah berdua dengannya dalam keadaan dia belum dia tidak menutup pintunya dan tidak menurunkan tirainya, kata beliau, as-sadaq kamilan, as-sadaqu kamilan, mahar itu sempurna diserahkan. Padahal ada kemungkinan belum terjadi hubungan di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain, Ad-Darqutni dari Ibnu Umar, dari Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, idza ujifal bab wa urkhiyati sudur faqad wajaba al mahr. Apabila pintu telah ditutup dan tirai telah diturunkan, maka telah wajib mahar. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari Al-Ahnaf bahwa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyebutkan hal yang sama. Idza ujifal bab wa urkhiyatis sudur faqad wajaba al-mahr. Apabila pintu telah tertutup, tirai telah diturunkan, maka telah wajib mahar. Wa 'alaihal 'iddah. Dan wanita tersebut memiliki masa iddah apabila diceraikan, apabila jatuhkan talak. Jadi berduaan dalam kondisi pintu tertutup, kamar tertutup, para ulama menghukumnya sama seperti hukum orang yang telah terjadi hubungan dengan keluarganya. Sehingga ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, maka ada masa iddah. Ini yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, sebagian juga ada yang menisbatkannya kepada al-khulafa ar-rasyidun. Maka ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna at-talaqu bighairi 'iwad, bahwa talak yang dijatuhkan itu tidak ada imbalan, tanpa disertai dengan ganti. Dalam artian istri tidak menyerahkan sesuatu kepada suaminya. Karena apabila istri menyerahkan sesuatu kepada suaminya, itu berarti khulu'. Suami mengatakan, saya ceraikan kamu, tapi kembalikan mahar. atau berikan aku sekian. So, istrinya menyetujui, dia berikan kepada suaminya. Dia kembalikan pada suaminya maharnya atau jumlah tertentu sebagai imbalan dari talak yang dijatuhkan oleh suaminya. Maka itu bukan talak, itu khulu'. Dan khulu' telah kita bahas termasuk fasakh. Dan fasakh yakni pisah. Sehingga tidak ada rujuk dalam hal tersebut. Li'anna al-'iwadha fi at-talaq ja'alun litaftadi al-mar'atu nafsaha min az-zawji. Sebab yang namanya imbalan dari pihak istri yang diberikan pada suami dalam talak itu adalah merupakan upah atau imbalan di mana seorang wanita menebus dirinya dari suaminya, ingin melepaskan diri. Wala yahsulu laha dzalika ma'ar raj'ah, dan itu tidak bisa terjadi apabila disertai dengan rujuk. Tidak ada rujuk. Karena khulu sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, yang sahih dari pendapat para ulama, khulu adalah faskhun, dipisah, tidak termasuk talak. Fala tahillu illa biaqdin jadidin biridaha, sehingga tidak halal bagi istri untuk kembali kepada suaminya kecuali dengan akad yang baru dan dengan keridaan istri tersebut, keridaan wanita tersebut. Adapun talak itu adalah hak suami. Istri ridha atau tidak ridha, kalau suami mengatakan saya merujuk kamu, maka terjadi rujuk. Meskipun istrinya tidak ridha, karena itu hak suami. Ahaqqu bi raddihinna fi dhalik. Suami yang lebih berhak untuk menyatakan rujuk selama dalam masa iddah. Dalam masa iddah ketika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya lalu dia hendak merujuknya. Ini syarat yang ketiga, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.